Konsultasi Syariah. Ketika suami pelit menafkahi istri. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah menikah hampir 2 tahun. Awal pernikahan, suami saya rajin memberikan saya uang untuk keperluan pribadi. Tetapi setelah 3 bulan kemudian, suami malah jarang memberikan saya uang. Setelah gajian, dia selalu membeli kebutuhan kameranya. Katanya, kamera menghasilkan uang. Saya tersinggung Ustadz. Mungkin karena saya tidak menghasilkan uang, jadi dia tidak memberikannya kepada saya. Kami memang punya konter, Ustadz. Dan saya selalu ambil uang untuk beli sayur di sana. Tetapi untuk selebihnya, saya tidak berani. Karena kalau hilang 10 ribu saja, saya diinterogasi uangnya dikemanakan. Saya tidak tahu bagaimana saya harus bersikap. Setiap gajian, dia jarang memberitahu saya. Saya tahu dari orang lain. Dan dia tidak pernah memberikan saya uang untuk kebutuhan pribadi saya, Ustadz. Setiap saya membicarakan uang, dia selalu emosi. Kalau saya marah, saya diam, tetapi dia tidak peka. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kepada para suami kami berpesan supaya bertakwa kepada Allah dalam memimpin rumah tangga Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan tegas kepada Anda, yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Pesan ini beliau sampaikan dalam khutbah Haji Wada ketika wukuf di Padang Arafah dan di penghujung usia beliau. Ini menunjukkan pentingnya pesan tersebut. Karena disampaikan di waktu yang mulia, saat wukuf di Arafah, di tempat yang mulia, Padang Arafah, dan di akhir usia beliau. Kita semua menyadari bahwa pesan yang disampaikan di akhir-akhir kehidupan adalah pesan yang sangat penting. Karena pesan tersebut adalah pesan perpisahan. Cukuplah ini menjadi cambukan untuk para suami untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istrinya, termasuk dalam permasalahan nafkah. Allah Ta'ala berpesan secara khusus kepada para suami untuk benar-benar mencukupi nafkah istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Yang artinya, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian atau nafkah kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Ayat ini menjadi dalil tegas bahwa kewajiban memberi nafkah anak istri berada di pundak para suami. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir ayat di atas. Bagi ayah, bertanggung jawab menafkahi dan memberi sandang yang ma'ruf. Kemudian beliau menjelaskan makna ma'ruf pada ayat, yaitu nafkah yang layak sesuai yang berlaku di daerah yang dia tinggali, tanpa berlebihan dalam memberi nafkah dan juga tidak pelit. Yang membuat miris, ketika mendengar keterangan yang melatar belakangi sifat pelit tersebut adalah, lebih mementingkan kamera daripada nafkah wajib kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal kita semua sepakat bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah yang menerangkan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya, sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra, ayat 70. Akankah benda mati seperti kamera, nafkahnya lebih layak untuk didahulukan daripada manusia yang bermartabat yang menjadi tanggungan nafkahnya? Semua tindak tanduk kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat, dan tak luput dari pertanyaan itu tentang harta Anda, dari mana Anda dapat, dan untuk apa Anda habiskan. Ingatlah saudaraku, para suami yang kami cintai karena Allah, ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka disebabkan ia menelantarkan seekor kucing. Bagaimana lagi dengan seorang yang menelantarkan manusia yang menjadi tanggung jawab nafkahnya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan, sehingga bisa makan binatang melata tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dalam Islam, dibolehkan bagi istri untuk mengambil penghasilan suami, meski tanpa izin dan sepengetahuannya di saat suami pelit. Pelit dalam artian, nafkah yang dia berikan tidak bisa mencukupi kebutuhan primer istri dan anak-anak, atau bahkan suami sama sekali tidak memberinya jatah. Dasarnya adalah hadis tentang Hindun binti Utbah radhiyallahu anha saat beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu, yaitu suami Hindun, tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku. Ambillah sebagian dari hartanya secara baik-baik, sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.